Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradhina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Nyuwun pangapunten saderengipun kula berbeken suarane mercon. Saya ngomong sambil berdiri bukan karena apa-apa. Pertama, saya ta'zim kepada para kiai, para bunyai. Kemutan wonten kitab tipis Ta'limul Muta'allim. Ana wong alim mulang. Nembe tengah-tengah mulang, serius-seriuse mulang. Piyambake ketinggal putrane kiyaine niku dolenan nekeran. Asale lenggah ten kursi mergo ketinggal putrane kiyaine dolanan. Langsung jumeneng. Hormat azim dateng putrane kiyai sing dolenan. Lah niki putra-putrane kiyai-kiyai alim ten mriki nek kula metingkring lungguh kursi ra duwe tata krama. Yang kedua, kenapa saya berdiri? Karena saya lihat jamaah yang hadir lebih banyak ibu-ibu dan saya paham betul bahwa ibu-ibu jauh lebih senang yang berdiri. Sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai sedayanipun, ingkang sangat-sangat kula ta'zimi. Wabi muqaddimah Sayyidil Akh Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Kulo pikantuk berkahipun beliau, nama akhirnya sama-sama Zahid. Bedane nek Gus Reza niku Gus 24 karat. Nek Anwar Zahid niki Gus sekarat. Bedane sing nomor kalih, sambutan dari Gus Reza kalau mau sangat menunjukkan wong lanang sing kepengen rabi maneh. Wakil Wali Kota Kediri ning Nyai Hajah Lilik Muhibbah. Engkang kita hormati, engkang kita banggaaken. Sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya. Pejabat pemerintah beserta tokoh-tokoh masyarakat, pembina dan seluruh pengurus Yayasan Al-Hidayah Berkarya. Yang saya hormati adik-adik santri, ibu, bapak, jamaah sekalian, Saya tidak akan berbicara tentang santri dan Kediri, karena Kediri gudangnya santri, gudangnya kiai. Nek kula ngomong ke masalah santri bodoh karo nguyai segoro. Lamun sidik-sidik nyinggung niku nggih tujuane mek ngobrai bebek menawa ora gelem nglangi. Mergo kabeh bebek niku iso nglangi, tapi kadang-kadang ono bebek sing ndablek ora gelem nglangi perlu diobrai. Saya juga tidak akan berbicara tentang KNU-an karena NU sudah syiar, NU sudah masyhur, NU sudah makruf, sak donya kabeh kenal NU. Kula lek ten kene luar negeri ten bandara-bandara niku ten kene bandara Korea Selatan nggih enten tulisan NU smoking. Ten kene bandara Jepang nggih enten NU smoking. Ten kene Belanda niku nggih wonten NU smoking. Dadi NU niku pun terkenal ten pundi-pundi. Kula namung ngajak panjenengan, ayo urip niki tugas utamane usaha dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al salaha nafsik. Sampeyan ki nek nyuwun napa-napa nyang Gusti Allah mboten usah neko-neko. Nyuwuna kebagusane awak sampeyan. Nyuwuna dateng Gusti Allah dadi wong sing apik. Mergo wong apik niku disenengi Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong apik niku sapa? Kula pun sering matur, wong apik niku man ahsana man asaahu. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten namung ngapiki wong apik mawon. Nek namung ngapiki wong apik niku dereng apik, nembe mbalekne. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Dieleki ra karuan, balese panggah apik. Mulane wong apik niku butuh wong elek. Damel napa? Damel praktek. Wong niku ketok kualitas apike nek kapan iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik butuh wong elek. Damel napa? Praktek. Jadi ibu-ibu ngapunten, panjenengan gadah tangga kok kelakuane elek, eram. Disyukuri, alhamdulillah. Tangga ngene iki kenek nggo praktek. Bu duwe bojo nang kuwereng disyukuri nggih. Alhamdulillah, bapake kenek nggo praktek. Sampeyan niku ketok apike sebagai istri, nek kapan duwe kok lanangan. Nek kapan duwe bojo lanang nang kewereng welek kelakuane mung wedhit leh belanjani. Kok sampeyan panggah setia, sampeyan panggah sabar, sampeyan panggah ikhlas, ketok kualitas apike sampeyan. Wong lanang yo ngono, duwe bojo nang cerewet, alhamdulillah bojo ngene iki kenek nggo praktek. Ngapunten tunggale guru niku butuh bocah goblok. Guru niku butuh bocah goblok. Damel napa? Damel praktek. Guru ketok kualitas gurune niku kapan iso minterne bocah goblok. Ngono bocah ya asale goblok terus diwulang kalih guru niku akhire dadi pinter. Ketok tenan kualitas gurune. Lah sakniki rada aneh para rawuh, akeh sekolahan-sekolahan sing jarene sekolah-sekolah unggulan niku lho gak gelem nrimo bocah goblok. Sing diterima niku cuma bocah sing pinter-pinter. Sing goblok mboten diterima. Niki aneh. Wong sekolahan niku tujuane kangge minterno bocah. Ayo to sayang nyaut, sekolahan didamel, dibentuk niku tujuane kangge minterne bocah goblok. Lagi ono sekolahan kok gak gelem nerima bocah goblok. Hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai begini, begini, sekian, sekian, sekian. Sing goblok-goblok gak diterima. Aneh. Niki padha karo ana wong bangun rumah sakit. Apik bangunane, megah, mewah, indah. Bareng bangunane wis dadi terus diparingi tulisan ngeten. Rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Lah sekolah-sekolah unggulan niku sing diterima kan mek cah pinter-pinter tok. Lho umpama lulusan saking sekolahan mriku pinter-pinter, wajar dong. Pantes wae wong mlebune bocahe wis gurune sing oon. Gurune rak ming minterke bocah sing wis Gak istimewa babar pisan. Kula lek enten sekolahan-sekolahan ngono ku kon kaget, kon gumun, kon bangga. Gak blas. Gak blas. Gak heran blas, gak bangga blas, gak kagum blas. Pancen bibite wis pinter-pinter. Saya baru heran, kagum sekaligus bangga. Kalau ada sekolahan-sekolahan di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil, mampu mencetak kader-kader dan generasi-generasi yang hebat dan berkualitas. Iki soalnya ini, lho, pola pikir masyarakat kita itu ada yang perlu diluruskan menurut saya. Rata-rata wong tua niku leh ngudang anak-anake lak ngene to. Le sekolah sing tenanan, sinau sing mempeng. Ku nek sekolahmu pinter, prestasimu apik, ku tak sekolahne nang negeri kowe. Tak sekolahne nang sekolah-sekolah unggulan. Bayare larang ra masalah. Bapak karo ibu gak eman, gua minterke anak kok. Pokok pinter sekolahmu, prestasimu apik, negeri. Le nek sekolahmu ora pinter, prestasimu biasa-biasa, cukup nang madrasah. Ya sanawiyah, aliyah. Adik sekolahmu goblok kowe nakal pisan. Awas we, tak pondokno kowe. Nganyelke to. Dadi pondok iki isine cah guaan. Mulane ya kukur-kukur perkara gudigen. Loro atiku. Anak nek pinter prestasine apik, sekolahne negeri, sekolahne unggulan sing standar internasional. Nek biasa-biasa madrasah. Nek goblok katik nakal pisan pondok no, jadi pondok itu dianggap bengkel. Rasang guyu kelakuanmu yang ngono kuyo keliru. Pola pikir seperti itu harus dibalik. Mesti neleh ngomongi anakku gini lo bu, le sekolah sing tenanan, si nau sing mempeng. Gue nek we pinter sekolahmu prestasi mabe tak pondok nih, gue nih Anwar Zahid ngono. Ngono. Ora usah promosi wis laris kok. Nek perlu tambahi, kowe engko nek iso kaya Anwar Zahid kaya penak kowe. Ngomong sak jam iki hasilnya wis ra karuan kowe. Wong ngene iki ya melalui proses anggitmu. Halo. Kula niku paling loro ati nek bocah pondok, santri, pondok pesantren diremeh-remehke. Lha kaya persepsi seperti itu dari orang tua menurut saya itu pelecehan kepada pondok pesantren menurut saya. Loro, soalnya aku kicah pondok bro. Makanya kena apa 22 Oktober gak diperingati sebagai hari santri. Kenapa kok gak hari kiai? Padahal yang mencetuskan resolusi jihad niku bukan hanya kiai, baik kiai, kiai ini kiai. Tapi nyapo kok gak diarani hari kiai nasional? Kok hari santri? Jenengan ngertos sebabe? Mboten. Padha. Sebab mateni B. Sebab kiai niku mesti santri. Nek santri urung mesti, nek kiai mesti. Yo. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku kiyaine kiyai, tapi bagaimanapun beliau juga tetap santri. Beliau santrine Mbah Khalil Bangkaran, beliau santrine Mbah Soleh Darat, dan beliau santrine guru-gurune. Ngono lho. Makane nek kiyai iki apa-apane tetap santri. Wis ngono ae. Terus wis to rungone sik to. Masyarakat kita ini kadang-kadang nganyelke, leh ngece bocah pondok ira karo-karuan. Ono wong ngapek mantu bocah pondok iki dirasani wong sak kampung. Bocah pondok kok dipek mantu, pengen kaliren apa piye? Ora duwe penggawean. Ora iso nyambut gawe. Ora duwe penghasilan. Lha kuwi bojone arep dipakani kitab kuning apa piye? Lha dikira nek bocah pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning. Eh, bojomu sing tani bendino cekelane pacul ya ora tau ngemplok pacul to. Kuwi sing dadi polisi iki lho cekelane pistol ya ora tau ngletaki pistol. Ngapunten, Gus Reza niki bendino meh nyekeli mik, ora tau ngrokoti mik. Aku yo yo. Panganane yo panggah sego. Malah justru santri itu manusia yang serba siap dan serba pantas. Nek bahasane wong kuno biyen santri iki makhluk sing sarwa pantes. Artine mulih teko pondok, boyong, lulus dari pesantren. Dadi apa wae pantes sing apik-apik lho ya mumpung urung dibantah.

Ya ono sing bintang 5, ono sing syukur hotel tapi yo mambu celurut. Ono sing bintang 5 ku yo bersih lagi mlebu nyes, ambune wangi, resepsionise yo ganteng-ganteng, ayu-ayu, resik-resik, yo sopan-sopan kata-katane yo apik-apik, ngono suwedep wangi ngono. Nah sing syukur hotel ngono ku yo mambu celurut tok. Neng petugas iki yo kemproh ngono. Nang mlebu nyapu ya klotak-klotak. Mlebet swarga niku benjing berdasarkan nomor urut. Nomor urut itu berdasarkan nilai. Nilai itu berdasarkan hasil ujian. Paham nggih? Nang donya iki nggarap ujian. Bapak Ibu jamaah sekalian, mbah kalih putu niku metune nondonya dhisik pundi? Mbah kalih putu metune nondonya dhisik pundi? Dhisik mbah, tapi benjing ten akhirat mlebune swarga ora mesti. Kadang-kadang iso dhisik putune. Walaupun putu nek nggarap ujian api, nilainya tinggi oleh nomor urut dhisik. Walaupun mbah nek nggarap ujian elek, ngawur modele kaken coretan. Nilaine rendah oleh nomor urut kari. Ngapunten, kiai karo santri niku umume luwe apik. Ayo to jawab kok. Kiai karo santri niku umume luwe apik. Kiai, tapi sono akhirat ya ora mesti. Walaupun kiai nek garapane ujian kok apik, yo ngarep. Walaupun cuma santri, garapane ujian kok elek, yo keri. Ngono dadi kowe kok murang-muring modelmu. Wong iki mek conto ae kok. Nah, ujian yang paling berat itu adalah materi yang pertama, at-taslim li amrillah. Nurut dateng Gusti. Tingkat kenurutane sakpira niku dinilai. Mulane Bapak Ibu jamaah, sampean lek pengin disayangi Gusti Allah kudu nurut. Napa mawon nek nurut niku disenengi kok. Wong lanang ya duwe bojo nang nurut walaupun ora patek ayu. Ya seneng. Ora patek ayu tapi nurut. Seneng wong lanang modele kudu ngingoni ngono. Ya di rambak-rambak no godong pering, godong jati no. Loro sidik ya gupoh leh nambak ke ngelu no. Ayo yang ning dokter, ayo dek nyang dokter, ayo dek nyang dokter, padahal terima ngelu mergoyeling nurut gini apa betul? Ayu neng gak nurut yung lanang yung gak patek sayang no. Gah, arep ngingoni lo gah eman. Apa maneh wis elek gak nurut pisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur ae lek kesuwen. Bojone wayu nang gak nurut. Wong lanang lho arep belanjani lo eman, Bu. Estu nggih. Lara yo males nambake. Ben lara yo bene ae. Waras yo nganyelke. Waras yang gatel no hati, omongane yang ngono. Lorong ini kan mandek. Cara nambakne ya ora usah nggone dokter, entek-entek dhuwit. Cukup no puskesmas. Padahal penyakitnya parah nang ngone puskesmas ya ora waras to. Wong puskesmas sih spesialis singkatane pusing kesel masuk angin. Ngapunten ya. Sampean misalnya duwe radio tip niku lho. Radio tip nang nurut. Disetel cetek ya muni. Terus dipateni cetek ya meneng deke volumene ya mundak banter nurut dicilike volumene ya mundak alon nurut ngono modele disetel azan disetel selawatan muni selawatan seweneng to sampeyan dhisik-isik dieman-eman arep dituku wong ora entuk radio riwayat tok ana tip nang ra nurut disetel cetek meneng dipateni cetek tinggal turu nang muni dhewe degedekne malah alon dicilikne malah buanter nganggo sak karepe dhewe ngono modele disetel selawatan imunine misuh-misuh apa maneh ya disetel cetek ramuni. Terus iki paling baterai neo iki, baterai neo iki. Diganti baterai anyar, pasang cetek krok krok krok krok. Ganti meneh baterai anyar, pasang cetek krok krok krok krok krok krok. Sampean apane radio ngono? Banteng kuwi nek sampean goblok. Radio bosok banteng ae mergo sampean goblok. Nek sampean pinter ya gak ngono, dandani. Didandani kok lah ngene kok kon muni piye to ya diganti baterai anyar kaya apa ya panggarna muni wong solderane ucul. Akhire disolder. Nek lah iki sijine ya ngono neh iki ucul solderane solder nah baterene dipasang plek plek plek plek cetek muni yes ngono saweneng Gusti Allah ya ngono sampean niku nek nurut nang perintahe Gusti Allah diperintah mangkat cegah mandek tinggalne disik-isik ae sampean disuwayangi sampean kebutuhan sampean dicukupi karo Gusti Allah, lainnya zaman gak nurut, ya disolder. Nah, soldere Allah jenenge neraka. Lah neraka kuwi wis dadi, Bu. Kok neng kae ngomong, "Alah tenang ae, Bro, neraka urung dadi ya." Urung dadi piye suwe wis an dadine neraka, wis suwe dadine. Nah, kuwi nggo nyolder sampeyan. Nah, kena ditepakno, kenek. Nah, terus dilebokne swarga. Mlebu swarga, tapi ya bekas solderan wisan, toro kok. Nangis. Kuwi nek urung dijejeli pentil ya ora meneng kok, Bu. Wong apa wae iki urung ketemu pengapesane orang arah mandek. Pokoke nek urung ketemu pengapesane orang ngira mandek. Tunggale irung ya nang metu getene, mili terus. Namine napa cara mriki? Mimisen, niku sampean jejeli kapas, panggah mili getihe wong urung petuk pengapesane. Sampean sumpeli gombal kain, panggah mili getihe urung petuk pengapesane. Sampean pasangi baut ukuran pas, yo panggah mili getine urung petuk pengapesane. Bareng disumpeli godhong suruh, srek srek mampet petuk pengapesane. Bocah cilik nangis nang pengajian, disuweneni karo ibune. Meneng meneng ini meneng meneng tambah banter. Apa mana karo dicetoti? Ayo gak meneng, ayo gak meneng, ayo gak meneng. Ya tambah nyenger. Nah, urung petuk pengapesane, bareng dijejeli pentil. Mandek kok. Apa wae nek urung petuk pengapesane ya ora mandek. Lane bapak-bapak ya kudu ngerti pengapesane ibu-ibu. Duwe bojo nang cerewet. Ngono kuwi dituturi percuma dudu pengapesane. Didalili mendal. Apa mana wong ngampil pinter-pinter kok didalili? Mendal. Nah, sing lanang nesu-nesu, sing wedok tambah ngamuk. Nak pengen kata-kata-kata-kata-kata mandek, templeki dhuwit, plek. Mingkem terus mundur, mundur alon-alon. Serut, serut, serut nang sepi ora enek suarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Akeh men penyuwunane. Ya, nggih. Lah nurut dhewe niku kelas-kelas. Ana sing nurut level atas, ana sing sekedar nurut ngono ae. Niku menentukan penilaian ten ngarsanipun Gusti. Kok gak patek nyaut ya sampeyan dijak ngene. Nek nurute level atas, nurute kelas tinggi, niku nilai ini ten ngarsane Allah nggih inggil. Nurute tenanan. Tanpa nganggo ngenyang, tanpa tawar-menawar. Tapi ana sing wis pokoke nurut ngono ae. Iki nek gak dikeki conto ya gak paham. Halo, halo. Nurut dhewe niku mboten sami, Bapak Ibu. Ana sing nurute tenanan, tenanan nurute. Ana sing syukur nurut ngono. Nek nurut tenanan iki ngeten contone. Wiket gek mangkok riwari wicah kowe. Ora oleh jajan to, Nduk. Wis to nang lungguh kono. Lah ngono nggih. Wis karo dipangan gak apa-apa. Nah, terus kapan kuwi riwari terus aku ora digatekke kok. Wong ini nek kulino sholat jamaah nurut tenanan nang Gusti Allah. Begitu mendengar azan mesti gak betah arep ora nyang masjid. Sikil wis kudu melayu ayo nyang masjid. Emboh. Nurut nek tenanan. Sholat subuh nih kok sholat sing paling abot. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan jawab nggih ngoten no ben padha karo aku. Tak baleni. Sholat subuh nih kok sholat sing paling abot. Nggih napa mboten? Yes, berarti padha ambek aku. Tapi wong iku nek nurute nang Gusti Allah tenanan, ora ono kata-kata abot. Semangate luar biasa. Jangankan dengar azan, baru mendengar tarhim berkumandang. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Kayak masjid mriki nek tarhim lak ngoten nggih. Caya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Bareng saya ngazan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wong kuwi wis ora satepuk tangan. Wong kuwi nek nurute tenanan nembe pireng tarhim cara turune tangi cerekal geragapan. Duh, wis tarhim. Ya Allah. Nah biasane sing tangi sik ibu-ibu. Wong lanang ndablek. Wong sing lanang langsung diguka. Pak, ayo subuh. Mulet ta sing lanang. Apa dek imbuh ngono. Lah sing wedok wis kriyep-kriyep krungu ngono tambah nusu-nusu. Subuh. Nek tak odot pisan ngono. Subuh. Ayo nyang jeding. Iki lho anduk. Anduk. Iya, tanduk. Kupinge wis kadung bosok wisan. Niku nembe kepireng tarhim semangate ra karuan. Apa maneh krungu azan? Allahu akbar. Allahu akbar. Iki nek wong sing nurute tingkat tinggi. Alhamdulillah wis azan. Ayo jamaah. Bojone dijak, anake dijak. Eman ya apa maneh subuh? Dua rakaat qobliyah subuh yang sunnah saja khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kuwi lagi salat sunae. Apa maneh salat fardu subuhnya? Kaya apa ganjarane? Apa maneh dilakoni kelawan berjamaah? Kaya apa ganjarane? Ngene iki mantuk-mantuk ngene iki dilakoni tenan apa ora ngene iki. Kula nek nurute tingkat tinggi Bu, level atas nurute nang Gusti Allah, krungu azannya, alhamdulillah wis azan. Ayo nyang masjid. Berangkat nyang masjid wis penuh semangat. Kaya wong berangkat marani biyen ngono kuwi. Sok semangat kok. Kalungan sajadah ya sok semangat. Tapi nek ora patek nurut ya krungu azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah. Azan meneh. Neng ayo. Arep ra nyang masjid ya sungkan karo tangga. Neng ayo. Iki piye ya kok azan ya. Melaku nyang masjid ya ora tenanan blas ngono kleles. Ditekoki tangga. Arep nyanti Kang. Jit. Jawabe nyanti Kang. Jit. Salate dhewe niku beda kok. Nek sing nurute level atas sesuai komando imam. Allahu Akbar. Dia sikap sempurna, khudu' dan itu menentukan khusyuk. Iso mancing khusyuk, sikap sempurna. Allahu Akbar. Tumaknina. Nek sing ora patek nurut ya, wah bar. Beda kok nurut level atas ya sikap sempurna. Allahu Akbar. Walhamdulillah katsiru. Ora patek nurut ya, wah akbar. Amine lo benten Bu sing nurute tenanan. Amin. Iki ya. Amin ngono to. Mesak teruse. Rukuke nek nurute level atas Allahu Akbar subhanar rabbil azim wa hamdi subhanar rabbil azim wa hamdi subhanar rabbil azim wa hamdi. Sami Allahu liman hamid. Ora patek nurut ya. Allah. Ya bendino kok ngene terus. Wong kok bendino dikongkon entul-entul jene-jene duli-gulik ndut-ndut. Ora ana acara liya apa piye ya kok. Gobek-gobek terakhir. Entul-entul jenis-jenis tulik-gulik, entut-entut gobek-gobek. Apalmu kok gobek-gobek. Wes. Wong nek iya. Wong iku nek wis nurut, marem, yakin, manut tenanan. Padha kalih wau, jenengan nang sakit, manut karo dokter, manut. Diewek-ewek ambek dokter nurut ngene apa nggih? Mbah ora semangat kok. Padha karo wong lara, mantep karo doktere, nurut karo doktere. Diewek-ewek lho nurut. Dikai obat ya nurut kok ora kok milih dhewe. Pak dokter, kula nyuwun obat sing niku lho Pak dokter. Sing rupane kerlip-kerlip abang niku lho. Mosok ngono. Bar diperiksa takoni, "Bu, butuh obat mboten?" "Nggih, butuh." "Nyoh, iki obat milih dhewe." "Purun milih dhewe." "Mboten, malah luweh mantep pilihane banter, luweh mantep pilihane Dahnio, kula jenengan ten Gusti Allah iki kaya ngono kuwi." Mantep pilihane Gusti, jaluk dipilihne Gusti. Lha sampean ora kok modele urip milih dhewe kok. Ya Allah, kula nyuwun duit sing akeh. Ya Allah, kula nyuwun tanah sing ngombo. Ya Allah, kula nyuwun omah sing apik, mobil sing apik. Lah ngono to. Kuwi padha karo ana wong lara mara dokter, obat jaluk dhewe, Pak dokter njaluk obat sing kuning niku, Pak. Niku wong waras apa wong edan? Ya berarti wong gampek wong ndi wong gak ngampel kene iki akeh sing waras apa akeh sing edan? Doedane. Ayo jajal latihan padha karo kula sama nyak dokter ngono iku lho. Bu. Bu. Dijawab. Bokong dicubles jarum niku sakit napa mboten? Sakit napa mboten? Jenengan misalnya enak-enak lungguh kaya ngene. Moro-moro terus ana wong teko mburi nyubles bokong sampean nganggo jarum. Cetus. Seneng napa mboten? Ya ngamuk kok, godak sak keneke kok. Sapa nyubles bokongku? Kenek jotosi kok. Lah tapi nyapa nek sing nyubles jarum bokongmu dokter sampean kok manut? Halo. Dicubles jarum bokong sampean karo dokter sakit napa mboten? Ya sakit kok, ya meringis padha ae kok. Tapi sampean kok manut? Woi. Nek sing nyubles bokongmu dokter sampean kok manut? Panggah mapan. Malah bokong-bokong bokongmu mbok centing-centing no. Ben gampang cubles-cublesane. Mergo sampean mantep, mergo sampean nurut. Lah iya. Lah saiki nek sampean dicubles penyakit karo Gusti Allah, kok ngersula kok gak nurut? Dicubles nganggo gagal panen, dicubles nganggo dagang bangkrut. Dicubles nanggo ujian-ujian kehidupan. Lah sampean kok gak gelem koyo nek bokongmu dicubles dokter ngono kuwi? Kok gak mapan kowe? Kok gak nyenteng-nyenteng kowe? Berarti kowe ora pengin waras. Ora paham ya wis, ora paham ya wis. Maneh, maneh. Bapak-bapak, mas-mas, sampean enak-enak lari-lari pagi apa jalan-jalan. Terus moro-moro celana sampean dipelorot karo wong sret ngono. Nesu napa mboten? Nesu napa mboten? Ya nesu, tapi nyapa nek sing melorot celanamu dokter we kok malah mapan, malah ngewangi melorot we. Melorot nggih, nggih, malah ngewangi melorot seret kadang-kadang kekamban. Sampai dokternya ngomong hop hop hop. Kliwat iki apa sapa sing ngongkon sakmene ambane? Ya Allah. Masya Allah. Dah neo kula sampean iso nurut nang Gusti Allah, padha karo wong lara nurut nang dokter ngono kuwi lho, ape diplorote gelem ngantri yo. Plus bokonge lo gelem ngantri nang suwi ngantrine. Padahal meng trimo arep diplorot. Arep dicubles bokonge, arep diploro lo kuwi, arep dilarani gelem ngantri gek ngantrine suwe. Bar diplorot dicubles cus ngono ku malah tekok pinten. Malah takok telas pinten. Lho, mestine sing tekok telas pinten nek sing mloro to. Lha iki sing diploro malah tekok telas pinten. Lho bar ngono sik ditambahi matur suwun. Masya Allah. Mulane penyakit-penyakit kehidupanmu ben cepet mari, ben cepet waras, kowe manuto ditoto Gusti. Paham karepmu ora paham karepmu. Perintah sedekah manut, iki delengkas pengurus yayasan arep keliling. Oh tenan to. Wong medhit wis krasa ngono kowe. Halo. Ampun kula baleni meleh nek pengen selamat jare kon sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul Bala, iki rame wong Islam tok, wong agama liya niku kok lomo, seneng sedekah, seneng bantu, slamet uripe. Ora mek menungso tok, kewan iki lho kewan, janji loman, seneng sedekah, slamet nasibe. Wit-witan loman seneng sedekah, slamet nasibe. Ana pitik kok loman seneng sedekah, sik ngendhok kae. Sik ngetok nondhok, slamet nasibe. Ngarep digorok ra sida, mergo sik ngendhok. Oh pitik sing digorok, dibeleh, diatet-atet, dicacel-cacel, dipanggang, dipenyet, kuwi pitik medhit. Wis ora gelem sedekah, ora loman wis ora metu ndoke, mok nelek tok. Wit-witan janji sik seneng sedekah, sik loman sik ngetokke buah sing nyenengke, slamet nasibe. Garing lo disirami aja nganti mati. Ditebang eman mergo sik seneng sedekah, sik loman sik ngetokke buah. Wit-witan sing ditebang, ditegor, diketok, dipecel, diperkul, diobong, niku wit-witan medhit ora gelem sedekah, ora loman wis ora ngetokke buah. Ana oh, no, wit-witan ni sugih ning medhit, contone wit telo. Telo iki sugih donyane sak pirang-pirang, tapi medhit disimpen nang jero lemah, dipendem ora diketok-ketokne. Saking medhite nganti awake cilik kuru jelantir. Mergo medhit mulo nasibe telo ora slamet. Jabuti wong sampe njomplang. Salahe medhit. Njajali wit-witan nang gelem lomo kaya wit pelem ngene iki. Lomo wit pelem iki sugih, donyane akeh ora disimpen ketok-ketoke, gondal gandul ngono. Sapa pengen muti o, sapa arep njuku o, nempelemi apian, dibandemi watu mbalese pelem. Mula nasibe slamet ora enek wong jabuti wit pelem ora enek. Lah iya, makane sampean urip niku kok seneng sedekah kok lomo, kokoh hidup sampean, kuat tak tergoyahkan. Kaya wit pelem ngono kuwi. Halo. Lah iki engko nek sedekah sing bener sepiro, aja kaya prinsipe wong-wong sedekah sak ikhlase, mboten bener. Sedekah iki mboten sak ikhlase sing bener, sak pantese. Nek sak ikhlase niku pokok ngetokne mbok pantes mbok ora pantes. Okeh ra pantese. Sedekahe mung 2000 padahal kalunge lho gedene sak rantene kapal, mlakune sampe mbok wungkuk-bungkuk. Lah ra pantes to ngono kuwi. Ikhlase ikhlas tapi ora pantes. Gelangir renteng-renteng kiwa tengen mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang melakukannya nyekeh-nyekeh sut nyemplungi kota amal sewu rapantes blas omae apik lantai tiga ana wong ngemis cacat ora dikei malah diilok-ilok ke lagek berkene rene meneh ana wong ngamen wis sopan gawa gitar lagek diuneke misi jreng prei alah penggaweane wong ngampel yang ngono kuwi kok ngono kuwi lak rapantes to jenenge. Mulane kula wangsuli sedekah niku mboten sak ikhlase, sak pantese. Nek sak ikhlase syukur ngetokne. Tapi akeh ra pantese. Apa maneh ana wong ngomong sing penting kan ikhlas. Wis jelas wong medit. Nane nek cara Anwar Zahid sedekah sing penting ora ikhlase, sing penting akeh. Ora ikhlas ya wis sing penting akeh. Nanti tok no nyah engko lak ikhlas dhewe ra ikhlas piye wis kadung tek akeh kok nek ora matuk keteranganku bantah ora apa-apa sak pantese mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi wong kuwi ora bakal rusak nek ngerti pawakane nek pawakan banyak ngetokne ndok ya sing gedhe sepadha ndok banyak niku lak pantes to jenenge. Nek pawakan bebek ngetok nendok ya sedengan sepodo ndok bebek pantes. Nek pawakan emprit ngetok nendok cilik ra masalah sepodo ndok emprit ya pantes e sakmono kuwi ngono lho ngono banyak ngetok nendok kok cuwilik sepodo ndok emprit banyak edan kuwi ya diguyu wong akeh banyak ngendok sak emprit banyak edan saduk kapok saduk tenan ya ndeteng-ndeteng kok ana emprit kok dikon ngetok nindok sapa dondoke banyak ya ndondomi ya suwek bro kok mlakune mekeh-mekeh kok nganti emprit padha emprit omong-omongan sak kancane kok Mbak sampeyan jahitan piro Mbak sitoke jawab aku jahitan 7 kok Dik aku malah jahitan 9 Mbak wis kapok Mbak aku mau ngendok meneh lawara tak paksa-paksa. Iki nek tak terus-terus ni aku iso dobel tenan kok, Mbak. Ngampel mriki kathah pundi? Banyak kalih emprit. Kebanyake opo akeh emprite? Lah iki engko lek kanca-kanca panitia keliling kira-kira sing mbok tokne ndok banyak apa ndok emprit? Emboh. Bu. Siap nggih? Siap nggih? Ayo karo selawatan, maca selawat Asghil berharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian dongakne Kediri, Jawa Timur, Indonesia secara umum. Muga-muga dislametne saking wong-wong sing mungkar, saking wong-wong sing zalim, orang-orang yang ingin merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting donga muga-muga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap istiqomah di bumi Indonesia tercinta. Monggo disiapne ndok banyak. Heh, kudu ngireng kae gegem 2000 lebokne meneh. Heh, 2000 lebokne meneh. 2000 diuntel-untel sisan. Minimal ya 20.000 ngono lho, Bro. Adik-adik, monggo selawatan. Adik-adik. Iki, heeh, nggih. 1-2 lagu adik-adik. Pinter sayang nggih. Santri-santri hebat. Nggih. Wis oleh berkat ngono kok. Mangke disambung ngajine, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sayang, ora siap ngono. Tengah 10. Ayo sak vokale sisan. Wis lagune apa-apa ya wis mundur alon-alon. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca panitia. Sing kata, pundi panitia nih? Hah? Monggo dibantu. Sing kata, dalil lo, eman wak dalil, ngajine nembe sekedik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأشفه الظالمين للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشفه الظالمين بالظالمين وأخرجنا صلي على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين صلي على سيدنا محمد وأشقي Well, sahbihi ajma'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidi dhalimin bidhalimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidi صحبه أجمعين. صل وسلم دائما على حمد. صل وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب من قد وحد sahabi man qad wahad monggo sareng salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad ganjarane slawi telengan suwarga malah bisa dadi pitulikur uga. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada Mantun ngeten, jadi mboten saged nambahi kata. Kula paringi resep supaya iso dadi wong apik. Siji, nglakoni apik sak isone, nggih. Apik niku jenengan pun ngerti, mboten usah kula terangne. Nglakoni apik sak isone. Nek ora iso diisak-isakne, engko suwe-suwe. Ayo nyaut sayang, nglakoni apik sak isone. Nek ora iso diisak-isakne, engko suwe-suwe. Niki rumus ngendikane para sepuh, nak jenenge wae menungso, nek dimenmenke suwe-suwe dumunung iso. Menungso, nek dimenmenke suwe-suwe dumunung iso. Sampeyan salat nang dilakoni. Salat ae. Ra khusuk ya wis nang salat terus. Di khusuk-khusukne engko suwe-suwe iso. Nang sampeyan arep salat kok ngenteni iso khusuk, ra sida salat. Pangapunten, wong sing sakniki salate saged khusuk-khusuk niku kawitane nggih mboten khusuk. Belajare pripun? Di khusuk-khusukne. Suwe-suwe iso. Paham nggih? Ra khusuk ya wis nang salat terus. Di khusuk-khusukne engko suwe-suwe iso khusuk. Kawitane entuk mlungker tok ra masalah. Allahu Akbar. Lumayan entuk mlungkere. Nah, terus di khusuk-khusukne. Us. Sedekah ra ikhlas ya wis. Nang sedekah terus di ikhlas-ikhlasne. Engko suwe-suwe iso. Paham to? Ngaji ini ra paham ya wis. Nang ngaji ae. Gaya-gaya kaya paham no dipaham-pahamne. Wayang guyu melok guyu. Engko rampung terus tekok kancane. Apa ana sing diguyu? No. Pokoke anggere ana ngaji melok ra paham ya wis engko entuk barokah saking Gusti. Ngoten nggih? Padha karo jenengan nitih sepeda ontel niku lho. Ora tegen gak ya wis nek pengen iso numpak tiba ra masalah numpak terus engko suwe-suwe iso tegen. Sing saiki tegen-tegen numpak sepeda ontel mbiyen ya tau tiba, ya tau kejegur kali, ana sing kecepager. Jenengan maca Quran ora paham maknane ya wis, ra paham maknane ya wis. Nang diwaca terus karo niat belajar, insyaallah engko difahamne dening Gusti. Ngoten, aja duwe prinsip aku sakjane pengen maca Quran, tapi ra paham artine. Sing penting kan artine. Lah nek ra paham, ge apa maca? Mulane aku wegah kon maca Quran. Ki asli wong goblok cuma pinter ngomong. Ra paham artine ya wis, ra paham maknane ya wis, nang diwaca terus. Engko dipahamne karo Gusti Allah. Sami kala ngeten, jenengan ki wong Jawa. Ora paham basa Madura. Lho kok umpama urip no lingkungane wong Madura, dijak omong-omong karo wong Madura, melok ae. Kowe nang gembul ae karo wong Madura, dijak ngomong iya ae. Engko minimal paling boten iki, jenengan saged paham karepe wong Madura. Dura. Kula niki mboten paham bahasa Inggris, sering undangan ten luar negeri. Dijak ngomong karo petugas imigrasi, iya ae aku. Nyatane yo paham karepe kok, kono yo paham karepku, aku yo paham karepe kono. Kalau nek nang luar negeri modal kulo mek loro, yes karo no. Kapan gratis yo yes, kapan bayar yo no. Nah. Nyatane yo iso kok. Halo, do karo ngeten no Bu. Jenengan gadah bayi cilik. Wis suwe yo nek bayi ku cilik. Gede yo aku. Terus bayi niku jenengan jak omong-omongan. Jenengan saged paham omongane bayi niku napa mboten? Ra paham yo wis nang jaken ngomong terus. Suwe-suwe jenengan minimal paham karepe bayi ini. Nang duwe bayi dijak omong-omong ra paham terus ibune nesu-nesu. Dijak ngomong ra kenek dipahami. Wis mah ra kudu ngomong karo kowe. Akhire bayine ora dijak ngomong babar pisan. Ya bisu anake. Ra paham ya wis jak ngomong ae. Maca Quran ra paham ya wis artine. Dadi waca ae ngono lho Bu, karo duwe bayi ra paham karepe ora paham omongane bayi. Cak ngomong, engko paling mboten ibu njenengan saged paham karepe. Nyatane rata-rata ibu-ibu kan nggih paham to karepe bayi ini, walaupun gak paham omongane. Mbok bayi diturokke nggih, wis bubuk ngono kuwi lho. Tengah wengi lah kok nglilir, nangis sampai sikile mancal-mancal kerencalan. Ngono kuwi ibune yo paham karepe kok. Pipis to anak iki pipis. Oh, berarti njaluk ganti popok. Ngono, oh, bayine kok rondok nangis sampai noblek-noblek dan apa apa apa apa. Apa. Ama ama ama ama. Ama. Ngono kuwi ibune yo paham ngelak to sayang. Ngelak. Positif njaluk pentil. Rogohne kok. Paham kok nyatane. Ngoten sesuk dibukne klipan sampe goyang guyu glebak nengen glebak niwo ngono ki ibune yo paham karepe njaluk adik iki ngono langsung goleki bapake yo mangkane yo ana wong alim kok sregep maca Quran mesti alim lesane alim atine ana wong goblok kok sregep maca Quran yo panggah goblok tapi atine landep Bu. Bu. Pengen keluargane bahagia mboten? Pengen keluargane bahagia mboten? Sing banter modele kok kaya ora patek pengen to, pengen keluargane bahagia mboten? Wonten jamune. Wau sing dingendikane kale Wakil Wali Kota Bunyai kala wau sing dingendikane wau lho. Quran Masif. Jamune niku nek pengen keluargane bahagia. Lho, apa hubungane keluarga bahagia karo sregep maca Quran? Dan nuwun sewu nggih, menungsa niki asline kan kuburan. Disakmene akeh sing teko nek niki kuburan kabeh iki asline. Lho, mboten kok bakale. Menungsa iki asline kuburan. Wek modele kok kaya ora trimo tak anane kuburan. Menungsa iki asline kuburan. Saiki aku tekok tolong sampean jawab. Jujur sing banter jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate dahar daging sapi napa mboten? Ah, berarti ki wis tau ana sapi mati dikubur nang weteng sampean. Ayu-ayu kuburan sapi tibake. Jenengan nak nate dahar daging wedhus to nggih? Nate dahar sate kambing to nggih? Lah iya kuwi berarti wis tau ana wedhus mati dikuburno weteng sampean. Ana iwak mati dikuburno weteng sampean. Malah wong saiki ya doyan bekecot, garangan, luwak kek. Kuburan menungso ki asline. Hi. Halo. Dadi menungso niku asline napa? Kuburan, ane wong lanang kok rabi karo wong wedok berarti kuburan ngerabi. Kuburan mulane aja kaget kadang-kadang petuk bojo iso wedi girap-girap. Mergo petuk tak bojone nang ngomong-ngomongan iki berarti kuburan ngomong-ngomongan karo. Terus lungguh jejer berarti kuburan lungguh jejer. Mlebu kamar wong loro terus turu jejer berarti kuburan turu jejer. Nah, terus kelon ngapunten kuwi jenenge kuburan ngeloni. Diterus nonek kelon akhirnya terus metu kuburan cilik ngono ngono ku dibolan baleni terus metu kuburan cilik brudal brudul ngono lho kuburane mundak akeh akhire sak omah keluarga niku bek kuburan lah kuburan niku bar kontineh kuwi ya ya nguyah nguyuh lah kuburan niku sifate angker. Lah angkere kuburan niku ilang nek dienggo maca Quran. Golek ana daerah sekitar kene kuburan sing paling angker. engko terus nggone maca Quran ping telu nae khataman Quran ten mriku engko angkere lak ilang. Lah menungso sing kuburan iki angkere apa noga ilang yo pengkerengan. Mulane kadang ning wong wedok ning omah sing lanang teko iso kaget penyakit teko. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paring ana sabar Gusti, paring ana sabar Gusti. Kuburan teko. Angkere urung ilang. Ya ya, wis apik-apik ilang bareng kok bali neh ngono. Mergo angkere urung ilang. Lah supaya angkere ilang, nggo maca Quran, nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari rumah-rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Mulane cocok ning ora mek Inggris masif Al-Qur'an masif. Wis muga-muga kula sampean diridani Gusti Allah. Estu nyuwun agungipun pangapunten Gus Riza minggat wesan. Pongkon donga nang ucul. Ya wis. Pangapunten ingkang agung. Kula kathah mature ngendikane Gus Riza wau akeh salahe. Kami ini datang panjenengan. Sakjane tasik dereng rampung kula ngaji niki tapi keranten keterbatasan waktu. Estu nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi maslahah manfaah barokah fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu baraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satrah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'sinan illa yassartah wa la maqsudan illa hasultah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa addaitah wa la hajatan min hawaijidin wa dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitah wa yassartah wa yassir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah wa shrah sudurana wa khtim bis salihati لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saestu nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.